Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yardah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma salli wa sallim wa barik wa an'im ala nabiyyina al-karim nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi at-tahirin ajma'in. Fa ya ayyuhal muslimun wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Usini wa iyyakum bi taqwallah faqad qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti' ilaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek sedaya ingkang minulya, sesepuh, bini sepuh, ingkang dahatina bekten, ingkang sepindah, puji syukur, dumateng Allah subhanahu wa ta'ala, awit sedaya nikmat, hidayah, inayahipun, kita panjenengan sedaya, wonten injang punika, saged, makempal manunggal, wonten masjid al-ikhlas menika, tak perlu nindakaken salat subuh saha tholabul ilmi. Mugi sedaya amal ketaatan kita dumateng Allah subhanahu wa ta'ala dipun catet Allah dados amal soleh ingkang binjang ngebot-ngeboti timbangan kita wonten yaumul qiyamah. Allahumma amin. Salawat salam mugi limpahaken dumateng Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dumateng keluarganipun, sahabatipun, lumeberipun, dumateng kita sami umatipun. Kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah, bapak-bapak, ibu-ibu ingkang minulya. Wonten ing injang menika kita badhe ngaturaken salah setunggalipun tapi pinten-pinten hadis ingkang suraosipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangalembono dumateng kelompok-kelompok piantun, dumateng tiang-tiang ingkang saged nindakaken amalan-amalan ingkang dipun khabaraken, dipun dawuhaken Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dados temanipun wonten golongan-golongan piantun tiang-tiang ingkang Allah utawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangalembono dumateng tiang-tiang kala wau sebab amal tumindakipun. Menawi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menika tresna dumateng kita, ateges Allah ugi tresna dumateng kita. Menawi kita kersa nindakaken dawuh-dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ateges Allah subhanahu wa ta'ala bakal tresna dumateng kita, bakal paring rahmat dumateng kita panjenengan sedaya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Dados kita gesang wonten ngalam donya, bapak ibu, kita sedaya menika kabeh pengin ditresnani Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dipun tresnani kalian Allah subhanahu wa ta'ala. Menawi kita dipuntresnani Rasulullah, dipuntresnani Allah Subhanahu wa taala, mila Allah Subhanahu wa taala bakal paring rahmat dumateng kita panjenengan sedaya. Lan menawi Allah Subhanahu wa taala paring rahmat dumateng kita, ateges Allah bakal nebihaken kita saking siksa neraka. Lan Allah Subhanahu wa taala bakal nglebetke kita panjenengan sedaya dumateng jannah, dumateng swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Mila bapak-bapak, ibu-ibu, sederek-sederek ingkang minulya, amalan punapa ingkang saged dadosaken Allah menika tresna dumateng kita, Rasulullah paring pangalembana dumateng kita. Ingkang sepindah inggih menika tiang-tiang ingkang tansah semangat sinau Al-Qur'an lan semangat ngajarake Al-Qur'an. Tiang-tiang orang-orang yang selalu bersemangat belajar Al-Qur'an dan mengajarkan Al-Qur'an. Wonten salah satunggalipun hadis an Utsman radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala khairu kum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamahu. Saking sahabat Utsman bin Affan, mugi Allah paring ridha dumateng piyambakipun bilih panjenenganipun paring kabar saking Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bilih Rasulullah paring dawuh, paring pangandika, paring sabdo. Khairukum sa'api-api'e awa'ira kabeh yaiku man sapa wong ta'allama kang gelem sinau Al-Qur'ana Al-Qur'an wa 'allamahu lan wong iku gelem ngajarake Al-Qur'an. Rawahul Bukhari. Kaum muslimin wal muslimat, bapak ibu ingkang minulya, hadis menika jelasaken tumrap kita panjenengan sedaya. Rasulullah paring kabar, paring pirsa dumateng kita panjenengan sedaya, salah setunggalipun amalan salebetipun gesang ingkang paling utama ingkang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paring pangalembana dumateng kita panjenengan sedaya, bilih saapi-apike kita, sak sae-saenipun piantun, sebaik-baik manusia, inggih menika piantun-piantun ingkang wonten gesangipun menika tansah sregep semangat sinau Al-Qur'an lan ngajaraken Al-Qur'an. Para pensyarah hadis nerangaken maknanipun ta'allama, ta'allama qira'atihi, ta'allama fi qira'atihi wa tilawatihi wa ma'anihi wa tafasirihi wal amali wal amali bihi. Dados maknanipun sinau Al-Qur'an menika nggih sinau pripun tata carane maos Al-Qur'an. Nek kita wonten Indonesia ngagem Iqra, Saqifa, nggih, Abata, Sa, gitu. Ngantos mengke, nggih, grotal gradul ngantos lancar. Menika napa? Menika sak sae-saenipun tiyang. Mangke sak sampunipun sampun iso maos Al-Qur'an, sampun saged maos Al-Qur'an, berusaha sinau ma'anihi, maknane. Tafsir perkata, terjemah depak, pemenak disinau dimangertosi. Mangke sak sampunipun sinau tafasirihi, tafsir-tafsiripun. Maknanipun apa? Rawuh teng pengajian-pengajian, wonten ing kajian-kajian tafsir Al-Qur'an. Lan sasampunipun apa? Mangke pun ngertos tafsire ngamalke, jumbo kalih napa sing dipun paringi keterangan para ulama. Menika dipun wastani ta'allamal Qur'an. Saking sing dasar ngenal-ngenal huruf-huruf hijaiyah ngantos grotal gratul ngantos lancar sedaya menika maknanipun sinau Al-Qur'an. Milo kaum muslimin wal muslimat, bapak-bapak, ibu-ibu, rahimani wa rahimakumullah. Dados mboten wonten napa amalan wonten ngalam dunya sing luwe becik sinau ngungkuli sinau Al-Qur'anul Karim. Sebab napa sinau Al-Qur'an menika utama? Sebab Al-Qur'an menika kalamullah. Alladzi yunazzalu biwasitati malaikati Jibrila ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Qira'atuhu ibadah. Pilih Al-Qur'an menika kalamullah ingkang Allah paringaken, Allah wahyuaken dumateng Rasulullah kanthi perantaraan malaikat Jibril ingkang maosipun mawon ngibadah. Terus kita menika nyuwun pangapunten bocah-bocah cilik nggih napa tiyang sepah nggih sinau Al-Qur'an nggih sithik mbapa sithik ngantos semangat sinau tafsir menika napa nedahaken salah setunggalipun keutamaan sebab sing disinau niku kalamullah. Firman-firman Allah Subhanahu wa taala. Pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Boten sembarang napa Bapak? Boten sembarang ucapan. Boten sembarang perkataan. Menika dawuh-dawuhipun Allah, firman-firman Allah, pangandikanipun Allah Subhanahu wa taala. Allah zat sing maha mulya, Allah zat ingkang maha utama, Allah zat ingkang maha sedayanipun mula nyinau kalamuhu menika sak utama-utamane amalan. Mila tiang-tiang ingkang gelem terso nyinau Al-Qur'an diparingi pangalembono kalian Kanjeng Nabi khairukum sa'api-api'e awa'iro kabeh. Lanugi kaum muslimin maosipun ngibadah nggih. Falam aqul alif lamim harfun walakin alifun harfun lamun harfun mimun harfun wa bikulli harfin bi asyrati hasanatin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam nate paring dawuh bilih alif lamim menika mboten setunggal huruf. Alif setunggal huruf, lam setunggal huruf, mim setunggal huruf. Lan saben-saben huruf menika ganjarane 10. Lah menawi kita saben esok bibar subuh maos Al-Qur'an setengah juz, sak halaman, rong halaman dibuka terjemahane dimangertosi maknane pinten kesainan ingkang Allah paringaken dumateng kita. Sak halaman niku pirang huruf mawon Bapak Ibu? Pinten niku? Wah ratusan huruf. Saben-saben huruf dilipetke 10 kesainan. Masya Allah. Niku karomahipun Al-Qur'an, kemuliaanipun Al-Qur'an. Beda kali kita maca kitab fikih, maca kitab hadis, mboten diitung ganjarane per huruf. Niat kita sinau napa? Secara global. Namung Al-Qur'an per huruf-huruf menika nggadahi karomah. Saben-saben huruf diparingi ganjaran kali Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ini janjine Allah dumateng kita. Lanu kina bakal muslimin. Maos Al-Quran menika faedahipun agung sangat. Pisan niku zikrullah. Mboten wonten zikrullah sing ngungkuli gedene kalian Al-Quran. Lan tiang-tiang ingkang seneng maos Al-Quran kanthi saestu-saestu mula napa? Tatmainu qulubuhum. Manah-manahipun tansah ayem tentrem. Gesangipun sakinah mawadah warahmah. Sebab napa? Bendinten niku sing diulek-ulek Al-Qur'an. Diwaca Al-Qur'an, diwas Al-Qur'an. Menika. Mila kaum muslimin, wonten ngalam donya saged nuwuhaken ketentreman ati manah kita. Mengke wonten yaumul qiyamah ngendikane Rasulullah Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Rasulullah nate paring dawuh Bapak Ibu. wacanan Al-Quran. Sebab soal Quran iku ana dina kiamat belani marang wong sing seneng maca Al-Quran nang alam donya. Benjang nalikanipun menungso wonten alam barzah. Badhe dipun siksa kalian malaikat-malaikatipun Allah. Al-Quran iku belani kita. Badhe disiksa Al-Quran ra lilo, Pak. Ya Allah, hambanipun panjenengan menika wonten ngalam donya ben dinten le maca ayat-ayat jenengan. Mboten lilo nek jenengan nyiksa tiyantun sing wonten rohipun wonten manahipun menika seneng maca Al-Qur'an. Syafi'at belani kita. Wonten alam mahsyar bakal belani kita kados wonten hadis. Bilih suratul Baqarah, suratul Ali Imran niku sok oyok mendung sing menaungi kita. Menika keutamaan-keutamaan haus Al-Qur'an. Mula kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, sok-sok samangke menika alhamdulillah kathah kaum muslimin ingkang sampun gadai semangat supados putra-putranipun menika pinter maca Al-Qur'an. Menika keutamaan. Bilih kesadaran ingkang makaten menika kesadaran ingkang sae, bilih sinau Al-Qur'an menika mboten wonten rugine. Mula menawi wonten bapak ibu tiyang sepah ingkang keroyo-royo nyekolahke anake teng sekolah agama teng pondok pesantren, biayane yo ra sithik. Menika mboten wonten ruginipun, sebab napa? Dalam rangka putra-putri kita menika sinau Al-Qur'anul. Lah umpama awake dhewe iso mulang dhewe ya diulang dhewe. Lah ning sok-sok kan pun repot. Akhire dilebetke sekolah. Niatipun apa? Khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah lenduk. Bapak ibu nyekolahke kowe nyang sekolah agama sing tenanan sinau Al-Qur'an. Muga dadekke uripmu barokah donya akhirat. Nah, niku Bapak Ibu. Mula sinau Al-Qur'an luar biasa. Luar biasa keutamaanipun. Mula kita menika bendino, bendinten, ben wekdal. Semangat anggen kita panjenengan sedaya nyinau Al-Qur'an. Cara macanipun, tata cara ben bener, tajwite nggih. Lan sanes-sanesipun mengke maknane, lan tafsiripun, lan sak lajengipun langkung-langkung ngamalke. Lan iki dados Al-Qur'an menika dipun sinau liyatadabbaru ayatih. Nggih, dados dipun turunaken Allah ditadabburi lan dimaknani sarta saged dipun amalaken. Puncak ghayahipun, nggih. Ghayahipun, puncakipun, tujuan utamanipun nggih menika saged nindakaken isi-isinipun Al-Qur'an. Ingkang sepindah menika kaum muslimin inggih menika saapi-apike piantun ingkang dipun paringi pangalembana Rasulullah inggih menika piantun sing seneng sinau Al-Qur'an lan seneng ngajarke Al-Qur'an. Sing sinau nggih pikantuk keutamaan, sing ngajarke nggih pikantuk keutamaan. Ingkang nomor kali kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Piantun ingkang paling sae wonten hadis Rasulullah inggih menika piantun ingkang keberadaanipun menika tansah dipun senengi tiyang kathah, dipun arep-arep tiyang kathah. Orang yang keberadaannya selalu dinanti-nanti oleh orang banyak. Orang yang kebaikannya selalu ditunggu-tunggu kebanyakan orang. Dadi sakiwa tengene menika seneng menawi piantun menika wonten. Lan susah menawi tiang menika mboten wonten, susah. Sebab napa? Kesaenanipun. Kesae dumateng tangga, kanca, sedulur, jamaah. Sae pangandikanipun tansah pangandikan ingkang mboten tau nyelekit ke atine kanca, tangga. Solah bawa tingkah pola, tingkah laku tumindakipun mboten tau ngrugekke wong liya. Ingkang napa dipun tunggu dados menawi tiyang menika mboten wonten digoleki. Nggih, wonten salah tunggalipun hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari sahabat Abu Hurairah, bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam waqafa ala unasin julusin, Rasulullah menika biasa nggih lelenggahan kalih para sahabatipun lenggah-lenggah. Majelis-majelis ini ke atas ngaten menika. Lajeng faqala Rasulullah paring dawuh, "Alla ukhbirukum bi khairikum min syarrikum?" Sahabat, sapa sing iso ngabarke marang aku? Sapa wong sing paling apik ing antarane slira kabeh? Sapa sing paling elek ing antarane slira kabeh? Fasakatu, lajeng sahabat sami mendel. Meneng dingklo. Atas jenengan, meneng ning muga-muga meneng ora ngantuk. Nah, ditakoni ngoten niku fasakatu sami mendel meneng gitu. Niku napa wibawane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lan etikane sahabat nalikane mboten saged meneng mendel. Ngantos Rasulullah ngendika ngoten niku faqala salasa marat. Rasulullah ngantos baleni meneh ngantek ping telu. Hei sahabat, sapa sing ngerti? Wong sing apik ing antarane awakmu kabeh iku sapa? Wong elek ing antarane awakmu kabeh iku sapa? Mendel. Lajeng urane sing jawab enten setunggal. Bala ya Rasulullah, nggih Rasulullah. Awak-awak mboten ngerti, panjenengan paring kabar dumateng kita sedaya. Sinten menika? Lajeng nggih. Pala Rasulullah ngendika, khairukum man yurja khairuhu wa yu'manu syaruhu, rawahu Tirmidzi. Dimana Hasan dipun hasanaken si Albani nggih. Dados maknane pun apa? Ngendika Rasulullah, saapi-api awakmu iku wong kang keapiane, kebeciane, kesolehane tansah ditunggu-tunggu wong akeh. Tiang sing loman dermawan. Nggih. Tiang sing seneng paring napa pitulungan dumateng tiang sanes, nggih. Tiang sing kalih tanggane apike ranjamak kalih garwane, kalih tanggane, kalih jamaahe. Pokok tiang niku sae, nggih. Tiang tansah ngarep-arep kesaenanipun, nek ora enek digoleki. Lah niku wong apik tegese. Tiang sae niku nalikanipun tiang kadang nganggep kita tiang sae. Antum syuhadaullahi fil ardi, ngendikane Rasulullah. Awak-awakmu iku dadi saksine Gusti Allah nang alam donya. Nah, kataipun tiang-tiang soleh, tiang sae ngarani tiang niku sae, insyaallah Allah nggih mastani tiang menika tiang sae. Rasulullah ngendika, "Antum syuhadaullahi fil ardi." Koe kabeh iku dadi saksi-saksine. Nggih, marang sak lah sawijine awakmu kabeh. Tegese kita niku nek biji si ayah apik insyaallah nggih dibiji Allah sae. Lan kaum muslimin wal muslimat bapak ibu nate ugi Rasulullah menika kecalan salah setunggalipun napa sahabiyatipun nggih. Dados masjid menika biasane wonten sing tukang nyapu. Lah wekdal menika sing gaene nyapu masjid Rasulullah niku wong wedok kulit ireng. Wong wedok kulit ireng. Berarti napa niku Rasulullah niku sahabat niku nerangke nggih kriteriane. Terus fisik niku mboten mempengaruhi tiang niku sae napa elek. Lajeng napa? Rasulullah menika rumangsa kecalan. Kok pirang-pirang dina ora ketok. Biasane saurunge salat wis disapu mejite. Nggih. Lah niku kitu utamaan tiang sing dadi marbote masjid gitu. Lajeng napa? Rasulullah kelangan niku goleki endi ibu sing gaene nyapu masjid kok pirang-pirang dina ora enek nyang ndi. Tegese kesak niku apik ta tumindak apik ngresiki masjid niku tumindak apik. Manfaat dumateng tiyang sak. Digoleki kali Rasulullah endi? Sahabat matur, "Ya Rasulullah, katufiat Rasulullah, ibu sing gaene nyapu masjid niku ampun sedo." Ya Rasulullah, kaya, "Lho, lah kok awakmu ora ngerti aku piye?" Lah kok aku ra diwene ngerti nek ibu iku sedo. Karepe sahabat lah wong gur tukangnya apoe mati rasa dikandak dari Rasulullah. Ora penting. Ternyata Rasulullah golehi sebab tiang sae sing jane ngurusi masjid dipatosi. Kapan? Mpun sekawan dinten kepungkur Rasulullah. Ya wis. Endi kuburane? Aku tak nyolake. Akhire Rasulullah royo-royo tindak kuburanipun sahabiat kala wau sak perlu nyolat salat jenazah. Ndongake. Niku tiang sae Bapak, Ibu. Dalam menawi kita kekalan tiang sing sae niku rumangsa gelo, kuciwa rugi ya Allah. Biasane Bapak kae gaene adan. Gaene resik-resik masjid wis edo. Oh, kekalan to. Niku tiang sae. Tiang ingkang dipun biji Rasulullah tiang sae. Langkah sawang sulit tiang singolon iku nalikanipun tiang kataan iku rumongso sumpek, rumongso susah sebab napa Pak? Sebab tumindak isengele ono papan ngendi kemawon iku omongane yus tansah ngelarak ke wong liyo nyeleket ke hatine wong liyo tumindak yang rugek ke wong liyo dados tiang kata menika menawi wonten tiang menika malah susah rumangsa napa sumpek ora seneng. Lah niku ngoten niku Bapak Ibu wis to nek tiyang kathah niku nganggep tiyang niku tiyang elek, tiyang awon, nggih Allah nganggep tiyang niku tiyang tiyang awon. Malah kadang-kadang nggih enten sebagian daerah niku nek jenazah badhe diuntapke dikubur niku enten ustaz napa kiai sing Bapak Ibu jenazah menika tiyang sae nggih. Sae padahal ora tau salat ora tau tumindae Allah sae batine niku sae sae mati kemawon kata muslimin nggih maknane napa niku buta persaksianipun tangga tepalih kanca jamaah mila kita menika nggih monggo sak sakit-sakit wonten tengah masyarakat tengah lingkungan tengah nggih jamaah menika monggo kita jaga salah bawa kita tingkah laku kita pangandikan kita sampun ngantos ngerugekke nglarakke tiang-tiang sak kiwa tengen kita. Lajeng kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu jamaah rahimani wa rahimakumullah, tiang sing paling sae nggih menika tiang sing dawa umure becik amal tumindake. Tiang sing paling sae sing dipun paringi pangalembana kaliyan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inggih menika tiang sing paling sae amal tumindake. Tur dawa umure yuswani niku dawa. Ngantek 80, 70, nggih. 90 nek perlu, nggih. Namung becik amal tumindake. Niku sak api-apike tiyang. Ngendikane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an Abdurrahman bin Abi Bakra an abihi ana rajulan qala ya Rasulullah ayun nasi khairun qala man tala umruhu wa hasuna amalu. Qala fayun nasi syarun qala man tala umruhu wa sa'amalu. Salah setunggalipun dinten Rasulullah menika dipun pitang leti kalian salah setunggalipun sahabatipun. Sahabatipun matur, Rasulullah sinten piantun, sinten menungso sing paling sae menika ya Rasulullah. Tiang menika napa nggih pengin mangertosi sehingga mangke saged dipun paringi napa pangertosan ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sinten menungsa sing paling saya Rasulullah? Rasulullah paring dawuh, "Man tala umruhu wa hasuna amalu." Tiyang sing paling apik, wong sing paling utama yaiku wong kang diparingi dawa umure becik amal tumindake. Lajeng tanglet meneh. Ya Rasulullah sinten tiyang sing paling ala? Wong sing paling ala yaiku wong kang diparingi dawa umure wasamalu lan elek amal tumindake. Kaum muslimin wal muslimat, Bapak Ibu, sesepuh bini sepuh. Menika nerangaken apa? Keutamaanipun tiyang sing diparingi umur dawa lan becik amal tumindake. Umur menika awake dhewe ora iso nggawe. Sing maringi sinten, Pak? Gusti Allah. Mula nggih kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi kita didhawake umure. terdibecekke amale, mboten gurdawa umur tok. Namung ugi nyuwun dumateng Allah, ya Allah. Kula nyuwun dumateng panjenengan, panjenengan paringi kula yuswa sing dawa. Panjenengan gampilaken kula ngentasaken umur kula yuswa kula kagem ngibadah dumateng panjenengan. Saged kula wentah putra-putri wayah kula ya Allah. Niku panjenengan sing apik. Allahumma ahsin Allahumma tawil fi umri wa ahsin fi amali wa aksir fi mali. Pareng mawon donga ngoten niku. Ya Allah kula nyuwun umur sing dawa saged kagem ngibadah, bondo sing kathah barokah, anak sing saleh-salehah. Donga sing apik. Malah Rasulullah kemawon nate ndongane dumateng sahabatipun. Tahu Rasulullah menika nggih Bapak Ibu wonten riwayat sahih, Rasulullah menika nate ndongake sahabatipun Anas bin Malik. Anas bin Malik niku pembantune Kanjeng Nabi. Teng pundi kemawon nggih jikone toya gawake. Pun napa mam pembantune Kanjeng Nabi khadim. Khadimipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Niku nate didongake kalih Rasulullah, Allahumma tawil fi umri wa aksir fi mali. Wa barik fi malih wa aksir fi auladi. Rasulullah ndongake Anas, ya Allah, kula nyuwun sahabat kula Anas menika panjenengan dawake umure, panjenengan paringi berkah bondo donyane, lan panjenengan paringi kathah putra-putrane. Dungane Nabi Pak Mandi dikabulke karo Gusti Allah. Anas menika wonten riwayat disebutaken umure 120 tahun. 120 niku dawa ndek? Dawa 120 wis tuyuk-tuyuk. Wis nek kita nu tuyuk-tuyuk niku wis untune entek gitu. Lah namung Anas menika diparingi yo 120 tahun nggih saged paringi kesehatan kali Allah Subhanahu wa taala. Wa barik fi malih lan bondo donyane niku berkah tenan kuwatah. Ingkang sak derengipun menika tiang sing boten gadah. Nggih putrane Ummu Sulaim niku wong melarat. Didongane Rasulullah bondone dadi ngombro-ombro. Tegal sawahe nek carane wong sakniki. Tegal sawahe propertine pirang-pirang. Barokah. Anake nggih kathah. Pun riwayat itu anake pinten? 90 nggih. Anake 90. Wake napa situ 90? Ning jerat sate kok bojone pira ta tak ngono ya. Nggih, pokoke riwayate ngoten niku nggih. Dadi anake kathah 90 coba. Niku Anas bin Malik didongakne Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Menawi Rasulullah ndongakne sahabate tegese niku donga sing apik napa sing elek? Sing sae. Wong didongakne Rasulullah mesti donga sing sae. Mila kita nggih ngoten, nek saged donga Allahumma tawil fi umri wa ahsin fi amali. Ya Allah, kula nyuwun umur dawa, panjenengan becikke amal kula. Wa barik fi mali, panjenengan berkahi bondo donya kula. Wa aksir fi auladi, lan panjenengan kathahke anak putu kula. Mula donga anak putu akeh niku ya donga sing becik. Nggih. Njaluk kaya njaluk bondo sing akeh niku nggih donga sing becik berkah. Mila kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keutamaan umur sing dawa. Wonten kisah nggih, hadise dihasanke kalih Syekh Albani. Nggih sahih tarkib nek mboten salah. Niku wonten kisah. Salah setunggalipun sahabat Jabir meriwayatkan, bile wonten salah setunggalipun dinten menika tiang telu mualaf mlebu Islam bareng wong telu niki. Bareng. Lajeng napa? Tiang telu niku mualaf mlebu Islam akhire kalih seduluran niku nggih disingkirke. Akhire dadi wong napa? Wong sing terlunta-lunta lah, ra duwe omah, ra duwe bondo. Akhire Rasulullah matur, kalih sahabat sing jenenge Thalhah bin Ubaidillah. Thalhah bin Ubaidillah niku sahabat sing sugih min ahadil mubasysyirina bil jannah. Sahabat sing sugih sing tahu dikhabarke mesti mlebu swarga. Thalhah bin Ubaidillah. Lajeng wong telu niku sebab ora duwe omah, ora duwe bondo dunia. Akhirnya Rasulullah matur Talha, iki ana wong telu mlebu Islam. Piye? Ora duwe apa-apa nek tok kafil piye, nek tok tanggung uripe piye? Talha, mboten napa-napa Rasulullah, kula tanggung wong sugih. Mboten napa-napa kula tanggung pun ben enten omah kula sing mriku niku kosong. Akhirnya napa? Dados napa? Dikafir kali Talha bin Ubaidillah. Lah nalikanipun tiang niku pun mlebu Islam, nggih, apik islame, wong telu niku sing siji melu jihad fisabilillah, derek perang Rasulullah. Melu perang. Derek perang kali Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sahid mati. Mati. Dadi mati. Islam wong telu bareng, siji mati dhisik. Lah setahun sahabat sitoke sing nomor loro perang karo Rasulullah nderek perang. Ghuswah wonten mati niku ghuswah. Ghuswah niku perang sing Rasulullah nderek gitu. Perang akhire nggih napa? Sedo mati sahid fisabilillah. Sahid niku jaminane napa, Pak? Surga. Sok dikawini karo 70 bidadari. Oh, mantep toh. Lah niku mati, sing nomor 1 mati, nomor loro setahun mati, nomor 3 niki let setahun mati, neng mati ini ora sahid, nek dhuwur ngamben tahanan boten sahid. Lah Talha niku ngimpi, ngimpinipun niku wonten impenipun niku rada napa nggih rada mboten mlebet akale Talha. Nalikane tiyang telu niku sing sahid isik dhewe badhe mlebu swarga dicegah sik. Kowe sok ijek nek sing kancamu sing luwih berhak dhisik karo kowe. Kowe keri. Sing saya nama loro ajeng lebu swarga dicegat meneh sik. Ijek ana kancamu sing luwih berhak karo kowe. Akhire sing umure matine keri nggih sing boten sahid bau matine nek dhuwur ngampe niku nggih. Dilebokne swarga dhisik. Lah sing loro niku ngintili nek mburine nggih. Maksudnya napa luwe didhisike tiang ingkang umure luwe dawa dibandingne tiang kalih niki sing sahid fisabilillah. Lah niku sahabat Allah rada ngumun, "Pak ngeten Rasulullah." Matur, "Pripun niku ya Rasulullah, ngimpi kok ngoten?" Rasulullah matur, "Kowe aja ngumun, ya pancen ngono iku." Lah umure sing kacek setahun digunakake kanggo salat. Pira salat ganjarane? Digunakan kanggo poso, kanggo zikir, takbir, tahlil, tahmid, istighfar, sedekah. Piro ganjarane? Ya wis sak pase wong iku mlebu swarga luwih dhisik. Mana napa Bapak Ibu? Bilih saestu ya swa sing dawa menika, nalikanipun diginakaken kagem tumindak-tumindak kesalehan, menika ndadosaken derajat kita wonten ngarsanipun Allah niku dhuwur. Mula khairukum khairun nas man tala umruhu wa hasuna amaluhu. Nggih. Dadi umure dawa kagem ketaatan niku benjang. Jenengan niku mlebu swargane luwih dhisik. Kalian piantun-piantun sing nyuwun pangapunten mbok bilih yasane kali kita jek luwih cepak. Maknane masa-masa usia kita sing kita damel ketaatan niku luwih dawa, menika kita luwih mulya. Wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Namun Rasulullah ki ngendika wasyarrun nas man tala umruhu wa sa'amalu. Lan sak elek-elek tiyang menika tiyang sing dawa umure elek amal tumindake. Diparingi yuswa lu ngantek suwidak 70 meh 80 lu. Nyoba masjid kowe wekah. Ya nyoba masjid nek pas Idul Adha. Napa pas riyo Idul Fitri nggih. Teng lapangan. Niku kan kurang utama ngoten. Tetes diparingi umur sing dawa ngantek 70, 70, 80 niku ya sa sing pun dawa. Kedahipun piantun ingkang saya sepuh menika kudune saya nyerak dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mula nek wong Jawa ngarani umur 70. Sewidak ini kan jarwo dosok, nggih Pak. Sewidak wis wayahe tindak. Nggih. Sewidak wis wayahe tindak, tindak pundi? Tindak sowan dumateng pangayunanipun Allah Subhanahu wa taala. Swidak. Wong iki nek wis swidak eling mati. Mboten kok swidak gawe dicocokan nggo celana jin. Kacamata ireng, rambuté diseliwir. Niku mboten sak pasipun ngoten nggih. Dados tiyang niku saya sepuh, kedahipun saya emut dumateng Allah Subhanahu wa taala. Mboten kok tambah saya-saya tebih sangasane pun. Nek wis umur swidak, kok tiyang menika mboten gelem ngrubah gesange, ngrubah tata cara uripe tansah maksiat dumateng Allah. Mula para ulama niku nadir. Wis ora mungkin koyok-koyok tiyang niku dadi wong apik. Nggih. Mula umur swidak niku umur sing saestu-saestu mengkhawatirkan. Sebab Rasulullah ngendika akmaru ummati baina sittina wa sab'in. Kan wonten hadis sahih. Umur-umure umatku iku antarané swidak ngantek 70. Wa la yajuzu wa qala man yajuzu dalik. Wa qala lan sitik. Umatku sing umure 70 punjul niku sitik. Menika sing rawuh sing yasane 70 kathah napa sekedhik? Sekedhik niki rata-rata umure 70 kurang. Mula sokmen 70 lah niku wis pol niku. Maknane apa? Umure umate Kanjeng Nabi antane swidak ngantek 70. Wa qala man ya juzu dalik sitik sing ngantek punjul 70. Ya ana siji loro. Ning kata-katahipun tiyang niku kurang tawa kurang 80. 70 punjul sitik, swidak punjul sitik. Niku kata-katahipun. Mula napa? Nek pun swidak 70 pun rambu-rambu, siap-siap ndang game over ya ta. Siap-siap ndang game over. Ning aja nyono, aja ngira sing umure cek pira, Mas? Umurmu pira, Mas? 36. Aja rumangsa ijik 24 taun kas ya, urung karuan gitu. Yo njaluke nek iso pira, Mas? 70 taun kas ya, ben 106. Namung kita mboten saged mesthekke, nggih. Terus namun kaum muslimin ingkang baku bilih pangantikane Kanjeng Nabi kula, kita menika sak saged-saged nggih nyuwun kalih Gusti Allah umure dawa wae sehat saged ngibadah dumateng Allah Subhanahu wa taala. Sing nomor pinten? Sekawan nggih, Pak. Nomor sekawan tiyang sing paling apik nggih menika piantun ingkang paling sae nalikanipun nglunasi utang. Wah, niki utang, masalah utang. Niku Rasulullah ngendika khairukum ahsanukum qadaan. Hadis sahih niku. Saapi-apike awake ira kabeh ya iku wong kang paling apik nalikane nglunasi utang. Nah, awak kita sedaya niku sok-sok mboten saged lepas saking hutang piutang. Lan menika nggih dipun takrir kalih Allah Subhanahu wa taala wonten Al-Qur'an. Bila menungso menika kebutuhan gesang salah setunggalipun niku nggih hutang. Ngantos ayat Al-Qur'an wonten Al-Baqarah lan sedaya surat niku sing paling dawa ayat kaitanipun napa, Pak? Utang piutang. Niku mesah halaman niku. Ayat utang piutang niku mesah halaman coba. Tegese napa? Niki perkara sing penting. Ngantos Gusti Allah, Allah Subhanahu wa taala mawon paring pangandika babakan utang niku sak halaman. Lho nek ora masalah penting mboten mungkin kok dipun jelasaken, dijlentrehaken wonten Al-Qur'an. Ini berarti perkara sing penting. Sing kita perlu gatosaken saestu-saestu babakan menika. Terus nek utang piutang niku nggih kudu dicatet. Catetane jelas. Jilie piro? Kapan bayare? Seksine sapa nek perlu nek rada akeh utang nggih perlu dijlentrehke saestu. Saingan apa? Mboten damel geger tembe mburine. Nggih, mengke nek pun nyaur ngangsur pira ditulis. Menika napa? Dawuhipun Allah Subhanahu wa taala. Lan tiyang-tiyang ingkang piyambakipun menika utang, tegesipun tiyang menika butuh dumateng sedherekipun. Lan tiang-tiang sing ngutangi berarti tiang ingkang bantu sedherekipun. Mula adain utang niku min babi ta'awun alal biri. Utang piutang menika mlebet bab tolong menolong dalam kebaikan. Tulung tinulung wonten kesaenan. Wa ta'awanu 'alal birri. Lan tulung tulung tinulung awak ira kabeh ing babakan perkara apik, termasuk utang piutang. Mula nalikanipun kita tiang utang, tegese kita niku tiang sing ditulung sederek kita. Mula nalikanipun kita ditulung, niku nek saged nggih tumindak sing luwih apik dumateng sing nulung. Aja malah nyeleki sing nulung. Rasulullah niku nate, Pak. Utang dumateng sahabatipun niku pedet, pedete unta. Niku napa jenenge jadah nggih. Napa nggih lali kula nggih. Pokoke utang anake unta, nek carane pedet lah. Pedet niku nek awake dhewe sapi sing cilik, Pak nggih. 5 wulan, 7 wulan niku jenenge pedet. Ning nek unta urung setahun niku jenenge pedete unta niku. Jadah napa-napa lali nggih. Napa budenah. Terus utang pedet. Lajeng tunggalipun dinten sahabat niku ora seronto-seronto niku Rasulullah pas nembe jagungan kali Abu Bakar, kali Umar, tiang niku teko. Ya Muhammad, nggih rodok kemeropok sebab ora disahur niku rodok kemeropok. Nimbalane rodok kasar. Muhammad, utange awakmu sing wingi sing jare tok lunasi 3 wulan ndi? Kowe utang pedetku kan. Antos Umar niku wonten riwayat rada kemeropo. Wong ora desa pansantun nagi utang ana nggon wong akeh. Terus sing ditagih utang Rasulullah sisan. Dicekel napa niku ajeng dikoplok Umar niku. Rasulullah matur wis tokno Umar. Wong dheweke ya ngutangi wis berhak nagih. Wong jenenge wong ngutangi niku ya berhak nagih. Wis kono jikokno untaku sing lemu. Kekno wong. Kekno iki. Akhirnya dijukukne ora pedet sing nyara Rasulullah unta. Riwayat enten sing ngendikaken unta sing bunting sing agek meteng wis meh manak, untane lemu. Dikake wah seneng banget iki. Dadi utang pedet entuk babon arep manak. Niku kan seneng. Berarti napa? Nyaure Rasulullah luwe apik. Nyaure Rasulullah luwe sae Bapak Ibu. Manane pun napa kita menika? Nyun pangapunten. Nalikanipun utang dumateng sedherek kita ngene saged ngoten. Luwih apik mbayare niku ning ampun dipun sepakati awal. Niku dadi riba. Contoh kita njilih duit. Kang njilih duwite 10 juta engko setengah tahun tak balik. Setengah tahun walane tak nggo usaha rak ya lumayan. Ya ora apa-apa tak silai ning anak-anak engko sesasi 500.000. Utawa 200.000. Niku haram nek ngoten jenenge riba. Mboten pareng nek niku. Namung nek mboten disepakati, sing penting kita disambuti harta lajengnya 5 juta, juta. Kok setahun bali tenan ya, nggih. Ngoten, lajeng nalikanipun setahun, wah, aku kok diapiki kanca ki lho dijiledhep 5 juta, 1 juta kok langsung dikeki. Iki pas tempone wis ora sah ditagih tak bayari gawake utange niku wis juta napa 5 juta kali ditambahi contohe napa Indomie 10 dus gula teh 10 kilo napa teh sak bos niku kan mboten napa-napa wonten niku niku berarti ahsanu qadaan tiyang sing luwih apik nalikane bayar utang mboten napa-napa nambahi nggih utang kanti barang napa ora tro mboten napa utang 1 juta balik kene wis mas aku matur suwin kita kei hadiah 500.000 kei 1,5 juta utang 1 juta balik 1,5 juta setengah tahun niku ngoten niku menawi tiang niku amanah kados mekaten niku gampang Allah maringi tiang sanes nulungi tiang niku nalikane susah. Ora percaya jenengan coba, ya Mas. Utang sedulure mbalekke tambahi luwih akeh mesti seneng niku. Lah ning mboten kita niku sok kewalik, Pak. Nalikane utang lho mundu-mundu basane anus. Kaya wis mesake giliran pas tempo orang kok datangnya rutang dewe, dadak ditagih di WA, di telepon ora diangkat, giliran ngangkat ngamuk. Kowe iki kanca jane kanca utang gotok WA WA wae. Utel-utelan jamak-jamak lho malah muring-muring. Jadi sing utang luwih galak timbang sing ngutangi. Niku mboten saya kerak sing ngoten niku. Napa nek ditagih jawabane afwan. Mohon maaf belum ada uang. Duwite tak nggo perlu liyane sesuk neh yo. Lho ngoten niku berarti wong ramanah. Tiyang sing mboten amanah niku napa ketekan kepedhotan dalan. Mangke badhe nyambut meleh nggih mikir-mikir sing arep nyilai niku mikir-mikir. Lah wong bayar utang wae ora tenanan, arep utang meneh ya ora dikeki. Mbok mubeng sak kampung ya kabeh ora ngutang. Sebab menapa? Akhlake mboten sae. Mila kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Keteranganipun tasih dawa namung wektalipun pun meh suruk nggih. Wau amanahipun ngantos suruk. Mekaten mbok pilih perkawisanipun mangke saged dipun aturaken apa dipun waos piyambak. Mugi-mugi punapa ingkang dipun aturaken kula saged nambahi pangertosan dumateng kita panjenengan sedaya lan mugi-mugi kita dipun lebetaken piyantun-piyantun ingkang Rasulullah paring pangalembono dumateng kita. Sahingga kita sedaya mangke wonten titik wekdal nalikanipun kita dipun timbali Allah, sedaya kita dipun paring ridha Allah Subhanahu wa taala, dipun lebetaken swarganipun Allah Subhanahu wa taala. Allahumma amin. Mekaten kaum muslimin wal muslimat, bapak, ibu, sesepuh bini sepuh, akhirul kalam, subhanallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.